Wong wedok lek nangis, sing ditutupi mesti cangkeme. Masuk bokonge ini. Lho aneh kok wong wedok lek nangis sing ditutupi cangkeme. Lah nek wong lanang nangis sing ditutupi mripate. Ditenono, wong wedok nangis sing ditutupi cangkeme. Nek wong lanang matane sing ditutupi. Kenapa? Itu pelajaran dari Allah bahwa dosa terbesar perempuan itu adalah dari cangkemnya. Sementara dosa terbesar laki-laki dari matamu.